Terima kasih balikku untuk budaya dan alam. Terima kasih untuk cantik gadismu dan kerasnya harap balik. Yang ada, sik dan gosipan.